اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bagaimana cara kita mengambil keuntungan yang benar dalam berdagang, dan apa dalilnya? Dalilnya kata orang kafir, innamal bai'u mislur riba, jual beli itu sama aja dengan riba. Sama aja jual beli itu sama riba. Modal 10, jual 12. Saya pinjam duit bapak 10, saya bayar 12, kan sama. Maka turun ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Duit dengan duit haram, duit dengan barang tidak. Karena di situ ada jerih payah, ada jasa, ada pertukaran. Nah itu maka berapa keuntungan? Tidak ada batasan keuntungan. Kata Syekh Athiyah Shaqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau ada orang mengatakan barang ini 10 ribu, dijual 10 ribu, dijual 20, dijual 22, riba. Karena lebih dari 100%, tak betul. Yang betul adalah tidak boleh ada tipu. Tak boleh ada tipu di dalam. Bapak pergi ke Jogja, lalu beli kulit yang sebetulnya di sini murah, tapi karena pandai orang Jogja mengolah menjadi souvenir, lalu dibeli di sana 15.000, dijual di sini 150.000. Tidak haram selama tak ada unsur tipu-tipu di dalamnya. Begitu dalam Fatawa Al-Azhar Syekh Athiyah Shaqar. Bagaimana istri li'an, suami coba jelaskan Ustaz, boleh tidak? Kalau seorang suami curiga kepada istrinya, lalu kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, kalau dia menuduh dari SMS, dituduhnya, dia bisa kena cambuk 80 kali. Walladzina yarmunal musanat, orang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fajlidu samani najaldah, cambuklah mereka. Fajliduhum samani najaldah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Maka suami tak bisa menuduh, kamu sudah berzina, hati-hati bang, kamu bisa cambuk 80 kali gara-gara ini. Maka kemudian, tapi dia berat, ini berat Pak Ustaz. Security di hotel itu sudah cerita ke saya, berdua-dua dia di kamar, tak mungkin dia tak berzina. Maka saat itu jurus terakhir adalah li'an. Li'an diambil dari kata la'ana, laknat artinya. Kalau engkau betul-betul tak berzina, maka laknat Allah akan jatuh kepada saya. Tapi kalau kau berzina, engkaulah dilaknat Allah. Itu namanya li'an. Makanya hadiri kursus yang dibuat oleh Dr. Mustafa Umar dulu, khusus pranikah, supaya suami itu tahu apa itu zihar, apa itu tolak, apa itu li'an. Nah, ini salah satu dari cabang-cabang perceraian, tapi disebabkan dengan perselingkuhan, kecurigaan, dan lain sebagainya. Maka kalau sudah begitu kata dia, itu sama dengan berpisahlah dia, tapi dalam bentuk li'an namanya, laknat. Bagaimana menghadapi menikah satu marga, contoh lubis, menikah dengan lubis? Ini larangan suku. Jadi ada seorang ulama besar namanya Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Syekh Azra'i Abdul Ra'ub itu saking hebatnya 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah Internasional. Bukan sebagai peserta, jadi dewan juri. Saya baca biografinya, Syekh Azra'i Abdul Ra'ub 4 kali. Saya duduk di pengajiannya. Suatu ketika datanglah orang bertanya, Syekh, ya, saya ini marga Nasution, boleh tak saya nikah dengan marga Nasution? Kata Syekh Azra'i, dia tak jawab pakai ayat, dia tak jawab pakai hadis, dia tanya aja, ente mau ikut Islam apa ikut adat? Dia tak jawab, tapi dia balik tanya, ente mau ikut adat apa ikut Islam? Artinya, kalau sudah bertentangan adat dengan Islam, pakai Islam, tinggalkan adat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Itu apa artinya? Adat yang bersendi syarak yang dipakai, adapun tidak bersendi syarak, tinggalkan. Khudh ma safa da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ustaz, boleh tak nikah sama perempuan sekampung? Tak boleh, karena terlalu banyak. Bagaimana hukum orang yang cicilan? Yang cicilan haji itu Pak Ustaz, dilanjutkan setelah sampai ke Indonesia, apa hukumannya? Kalau tak ada bunga tak apa-apa, tapi kalau berbunga riba. Diutang 30 juta, bayar 35 juta, riba, haram. Berangkat dengan duit haram tak diterima Allah. labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat panggilan zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Inna Allah at-tayyibun, Allah maha suci. La yakbalu illa tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Oleh sebab itu kalau ada kawan, kau mau berangkat haji? Iya, ini ada duit 30 juta, pakailah. Nanti setelah pulang kau cicil ya. Boleh tak berangkat dengan ngutang? Boleh. Mana dalilnya? Begitu fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa tentang masalah akikah, tentang masalah kurban. Kurban bulan Zulhijjah, gandumnya panen bulan Muharram. Pak, minjam duit Pak Faisal 2 juta, saya mau beli kambing untuk kurban. Kapan Ustaz bayar? Nanti saya bayar insyaallah sawit saya panen bulan Muharram. Itu boleh. Namanya adain alladzi yurja adahu, utang yang ada diharapkan pembayarannya. Itu boleh. Yang tak boleh itu, Pak minjam duit 2 juta saya mau kurban. Pembayarannya Ustaz, kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak bisa. Dia PNS, gajinya tiap bulan ada. Atau dia pegawai swasta, atau dia punya usaha, lalu dia pinjam untuk berangkat. Boleh. Karena ada yang dia bayarkan. Ada orang mutaakhirin sekarang berkata, ikutilah Allah dan Rasulnya. Tidak mengakui imam mazhab yang 4, mengikuti imam tersebut. Penjelasannya Pak Ustaz, jangan ikut Hanafi, jangan ikut Hambali, jangan ikut Maliki. Lalu ikut siapa? Ikutilah saya. Dia sebenarnya sedang membuat mazhab baru. Jangan kau ikut Maliki, jangan kau ikut Syafi'i, jangan kau ikut Hanafi, jangan kau ikut Hambali. Lalu yang kami ikut siapa? Marilah kembali ke Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup? Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong, mari kembali ke Quran dan Sunnah, mari kembali ke Quran dan Sunnah, mari kembali ke Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang gak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Coba Bapak baca Quran, buka. Kok tahu Bapak artinya? Nih, terjemah Depak. Baca Quran aja masih buka terjemah. Bagaimana mencari istri yang solehah dan yang benar-benar cinta kepada saya? Tungkahul mar'atu li arba. Biasanya perempuan itu dinikahikan 4, 5 liha, karena kaya, duitnya banyak, kebunnya luas. Wali hasabiha, karena keturunan bangsawan, raden, syarifah, orang mulia. Wali jamaliha, karena cantik. Wali diniha, karena agamanya. Jangan kau pandang karena sukunya. Berapa banyak orang diusir dari suku karena melanggar pantangan suku. Jangan kau pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan kau pandang karena cantiknya, wajah akan berubah. Fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, panjang jilbabnya, baik ibadahnya, rajin dia pengajian. Ada pula rekom dari Ustaz Dr. Mustafa Umar. Boleh nih kata Ustaz. Tanya Ustaz Umar nih, boleh. Ustaz Somad yang tanya saya. Tadibat yadaka, maka insyaallah kau akan selamat. Pandanglah itu. Adapun pacaran penuh dengan kepalsuan. Saya suka dengan ceramah seorang psikolog. Bukan ustaz yang ceramah, psikolog dari Pekanbaru di RRI. Lupa saya namanya. Apa kata dia? Menurut ilmu psikologi, bukan menurut Quran Sunnah nih. Menurut ilmu psikologi, pacaran itu penuh dengan kepalsuan, palsu, palsu, palsu. Omongan palsu, dibuat lemah gemulai, lemah lembut, janji palsu on time, gaya palsu, wangi badan palsu, muka palsu. Setelah menikah baru nampak asli. Maka buanglah mantan pada tempatnya. Apakah pindahnya kiblat dari Aqsa ke Masjidil Haram dalam keadaan sholat? Ya, dalam keadaan sholat, sholat zuhur. Lalu gimana caranya? Langsung Nabi berpindah arah, sahabat pun ikut dari belakang. Di mana kejadiannya? Masjid Qiblatain. Kiblat satu kiblat, dua kiblat Qiblatain. Maka bapak ibu semua dibawa waktu umroh ke Masjid Qiblatain. Makanya sebelum umroh itu pahami sejarahnya baik-baik. Masjid Tujuh, Masjid Khandaq, Masjid Qiblatain, Masjid Quba. Kalau tidak tahu, maka dia tak paham. Orang ke kiblatin, dia kiblatin. Orang sholat, dia sholat. Orang foto, dia foto. Orang ketawa, dia ketawa. Orang balik, dia pun balik. Apa kesan kau? Habis duitku belanja. Teknisnya Pak Ustaz? Ya pindah Nabi. Pindah Nabi, berarah, beralih, lalu kemudian diikuti oleh sahabat. 180 derajat, pindahlah kiblat. Ini disertasi. Saya dari Kalimantan Selatan ingin bertanya, jika berkurban wajib hukumnya bagi mazhab Hanafi sedangkan sunan muakkad bagi Syafi'i, lantas bagaimana dengan mazhab Maliki dan Hanafi? Jumhur, kalau sudah disebut empat lalu kata Hanafi wajib, lalu disebut jumhur, jumhur artinya mayoritas. Yang disebut dengan jumhur di sini Maliki, Hambali, Syafi'i. Yang mengatakan sunan muakkad kurban itu adalah jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali. Hanafi mengatakan wajib. Ustaz Somad, saya mau tanya, benar bisa beli mobil dengan kredit bukan riba? Saya baca di Google Somad Maroko boleh, ada fatwanya. Tapi kenapa banyak juga orang bilang riba? Kalau tak salah dia juga dengar dari ulama. Tolong jelaskan. Yang mengatakan tidak riba Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, itu yang saya tulis terjemahkan. Yang mengatakan tetap riba Syekh Albani. Syekh Albani itu sesama, referensinya sama, sama-sama dari Saudi Arabia. Kata Syekh Albani, uang dengan barang kalau dia bertambah tetap riba. Orang yang cicilan mobil riba, sedangkan kata fatwa Saudi Arabia tidak riba. Ikhtilaf antara sesama ulama dari Saudi Arabia. Itu yang saya kopikan di fatwa di Somad Maroko, Blogspot, tentang masalah riba. Bagaimana hukum multilevel marketing? Ada yang mengatakan unsur ada penipuannya, apalagi yang sedang marak sekarang. Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Apapun nama transaksinya, kita tidak tengok nama itu, casing sampulnya saja. Yang dilihat adalah signalnya, substansinya. Kalau dia mengandung unsur horror, gambling, judi, mengandung unsur zulm, aniaya, mengandung unsur ghishtipu, maka dia haram, tak boleh. Apapun namanya, ini berkembang terus nih dengan alat-alat komunikasi canggih, macam-macam nanti namanya, maka jangan terjebak pada nama. Asal ada tiga unsur ini atau salah satunya, maka dia haram, tak boleh dilanjutkan. Yang saya suka melaksanakan sholat sunat tasbih sehingga saya sering menjalankannya, apa hukumnya kalau keseringan Pak Ustaz? Kalau kau sanggup melakukannya sehari sekali, kalau tak sanggup seminggu sekali, kalau tak sanggup sebulan sekali, kalau tak sanggup setahun sekali, kalau tak sanggup seumur hidup sekali. Katanya hadis ini dhaif, hadis ini dhaif dari jalur riwayat Ahmad bin Hanbal. Adapun kata Imam Ibnu Salah, sahih. Adapun kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, sahih li ghairih. Kalau bisa sehari sekali. Artinya apa? Laksanakan walaupun berat, setengah jam paling tidak. Daerah saya ada seorang hamba Allah mau jadi imam, dan banyak masyarakat tak mau menjadikannya makmum, tak mau jadi makmum karena kan dia menalak tiga sepulang haji. Apa dalilnya Pak Ustaz? Tidak boleh makmum imam maju. Allah yataqaddamal imam wal makmum yakrahuh. Tak boleh imam maju kalau makmum tak suka. Tak sukanya itu kenapa? Kalau tak suka karena dia melanggar hukum Allah, itu yang tak boleh. Kira-kira dia ini melanggar apa tidak? Dia melanggar karena dia melakukan tolak bid'i. Tolak sunni itu satu, habis iddah dua, habis iddah tiga, sedangkan dia dilanjutkannya. Ini tolak bid'i, dia melakukan perbuatan bid'ah dalam masalah hukum. Saya mau tanya, bolehkah berpuasa di hari kelahiran anak? Saya puasa niatnya supaya anak saya jadi pintar tentang agama. Berpuasa di hari kelahiran Nabi, puasa saja di hari kelahiran Nabi, hari Senin, lalu dengan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat aku berpuasa hari Senin ini, aku mohon bertawassul dengan amal soleh ini supaya solehlah hendaknya anakku ini. Itu lebih selamat daripada tuduhan bin'ah. Puasa saja hari Senin, puasa hari Kamis, ada dalilnya, berdoa saat mulut sedang haus kering, pada saat itu doa dikabulkan Allah, apalagi menjelang berbuka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perempuan yang lagi halangan boleh tak mengamalkan zikir al-maksurat? Bagaimana dengan hafalan Quran, saya khawatir lupa. Zikir maksurat boleh kalau isinya doa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran, tapi saat berfungsi sebagai doa boleh dibaca. Subhanalladzi sakharana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi saat dibaca naik kendaraan fungsinya sebagai doa, boleh dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi, boleh dibaca karena itu bukan ayat Quran. Bagaimana dengan perempuan yang hafal Quran mau mengulangi hafalannya dalam keadaan haid? Boleh menurut mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, empat mazhab sepakat perempuan yang haid tak boleh baca Quran, kecuali satu, perempuan yang mengulangi hafalannya dia boleh, tapi an zahri qalbin, dalam hati. Kedua, guru mengaji. Dia mau ngajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya potong-potong. Inna Safa wal Marwata min Sya'a. Boleh, potong-potong. Karena mengajar. Lebih afdal mana? Salat awabin dulu atau qabliyah dulu? Kalau mau salat maghrib, salat ba'diyah dulu. Habis salat ba'diyah baru salat awabin. Salat awabin itu mana? Salat awabin dua. Salat awabin siang, hadis riwayat Muslim. Salatul awabin anna tarmidul fisal. Salat awabin ketika panas terik, ketika anak unta tak bisa menempelkan perutnya ke panas terik, panas. Itu salat awabin siang. Pada jam 10, 11, 12 sampai 10 menit menjelang tergelincir matahari, zawal, azan zuhur. Salat awabin yang kedua, salat awabin antara maghrib dengan isya. Hadisnya mursal, dhaif, karena sanadnya putus, hilang sahabat. Hadis yang putus pada sahabat hilang, tak ada sahabatnya. Dari tabi'in langsung ke nabi namanya mursal. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq, kalau putus di atas namanya mursal, kalau putus di tengah namanya munqati', kalau putus dua berurutan rawinya hilang namanya mu'dhal. Hadis mursal dhaif. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan untuk fadhail amal. Nanti kalau ibu bapak salat awabin malam dari maghrib ke isya, ada orang mengatakan jangan laksanakan karena dhaif, boleh, karena untuk fadhail amal. Semoga Pak Ustaz panjang umur dan sehat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bagi seorang pemuda yang ingin hijrah, kira-kira apa langkah yang harus saya lakukan agar cepat memberi saya hidayah, agar cepat berhijrah? Mandi tobat. Setelah mandi tobat, salat sunat tobat. Setelah itu istighfar. Setelah itu buang HP pacar. Tak ada gunanya hijrah-hijrah. Casingnya ta'aruf, isinya pacaran. Sudah hijrah tapi WA jalan terus. Sudah hijrah tapi masih ada pula tahajud call. Bangun ya yang tahajud kita. Hijrah apa itu? Menggabungkan diri dengan jamaah. Alaikum bil jamaah. Ikut Irma, ikut FSRMM, ikut Podamara berjamaah. Jangan ikut kemarin alhamdulillah malam entah apalah namanya. Pokoknya 6.000 orang katanya sampai datang. 6.000. Kalau tak percaya hitunglah sendiri kemarin. 6.000 orang. Itu anak-anak muda semua tuh, masya Allah. Beberapa bulan yang lalu saya daftar umroh di Taiwan. Berangkatnya nanti ketika sudah di Indonesia. Tapi setelah mendaftar saya merasa ragu. Disuruh buka tabungan umroh tapi gaji tetap utuh. Dengan cara mencari calon umroh untuk didaftarkan. Dengan jumlah tertentu akan mendapatkan umroh gratis. Kalau modal awal tidak berkurang, store 9 juta, maka Anda akan berangkat bulan sekian. Modal awalnya tidak berubah. Tapi kalau berubah modal awalnya, hilang dia. Anda ajak ini, Anda ajak ini, Anda ajak ini, Anda ajak ini. Kalau Anda tidak sanggup mengajak, maka hilang yang ini. Nah, itu jelas. Itu namanya umroh Pandawa tuh. Itu umroh Dimas Kanjeng. Duit yang tak sanggup tuh dia putar. Atau model kedua, store 10 juta, padahal umroh setelah hitung-hitung paling murah 19 juta. Itu sudah tak dapat untung untuk travel. Store 10 juta, 2 tahun lagi Anda berangkat. Duit Anda itu diputarnya entah kemana-mana. Putar, putar, putar. Ada yang putar, 7 putaran dapatnya balik. Ada yang tak dapat. Nah, itulah penipuan-penipuan. Namanya umroh Cengkareng namanya. Dibawanya aja mutar-mutar Cengkareng, habis itu balik-balik. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Saya mu'alab. Saya anak paling tua dari 5 bersaudara. Seandainya orang tua saya salah satunya meninggal, saya terpaksa mengikuti ritual mereka. Tapi hati saya mengingkari. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jangan ikuti ritualnya. Kalau nanti meninggal orang tua, wahai saudaraku mu'alab, iman kalian luar biasa, catatan kalian putih bersih di hadapan Allah, tak ada apa-apanya iman kami yang sudah Islam lama ini, kalian perjuangan kalian hebat, tapi jangan kalian nodai dengan ritual. Kalau meninggal orang tua kalian, maka kalian cukup datang mengatakan, saya ikut berduka cita, selesai. Ritualnya jangan ikut, karena ritual tak boleh. Silaturahim tetap tersambung. Adapun ritual, wala ana abdu ma'abadtum, wala antum abduna ma'abud lakum dinukum, waliyadin. Apa pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertanyaannya, saya ada akta warisan. Ya. Terus kami 6 bersaudara. Ya. 2 di antaranya perempuan. Perempuan. orang tua kami masih hidup semua, yeah. Tapi keinginan kami biar orang tua sudah pergi atau apa dan dipanggil sama Allah, kami tidak ribut dengan, yeah, warisan. Terima kasih. Terus ada 3 pertanyaan, Ustaz. Terus. Satu pertanyaannya, harta warisan nanti setelah dibagikan, kedua, punya kakak saya yang laki-laki akan dihadiahkannya kepada saya. Ya. Apakah saya salah menerimanya? Oke. Apakah kakak saya salah menerimanya? Oke. Ketiga, saya membaca Al-Quran dan hadis sunnah. Saya melewati perintah dan larangan. Ya. Tetapi saya belum sanggup melaksanakan. Ya. Apakah saya termasuk orang yang mendustakan Al-Quran? Baik. Apakah saya termasuk orang penyakit, mempunyai penyakit hati? Ya. Semoga Allah menurunkan hidayah Allah, amin, kepada saya dan Ustaz dan... Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya jawab. Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasul, maka semua suruh larang dalam Quran hadis ambil. Wa ma'atakum rasuluh fakhuzuhu, perintah Rasul ambil. Wa manahakum anhu fantahu, semua yang dilarang jauhi. Jadi tidak ada tawar-menawar. Saya laksanakan 50% dulu, tak bisa. Saya jilbabnya jilbab setengah hati dulu, tak bisa. Udukhulu fisilmi kafah, ambil Islam itu secara utuh sempurna. Sudah kita bahas Sabtu yang lalu tentang masalah Islam kafah, hadis tentang Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam tetap mengagungkan hari Sabat, hari Sabtu. Buka, masih ada rekaman streamingnya. Kalau tak ada paket, beli 2 giga. 2, kalau meninggal ayah nanti meninggal, ibu hidup, harta warisan 1 miliar, ibu dapat 1/8, 125 juta. Sisanya 875, dibagi 4 laki-laki, 2 perempuan. Maka dibagi 4, 8, 10. 875 bagi 10, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sekarang dibalik, andai emak nanti yang meninggal, maka ayah mendapat 1/4, 250 juta untuk ayah, 750 sisanya tetap dibagi 10, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Habis, selesai. Setelah dibagi, lalu ada abang mengatakan, ini bagianku, ini ku kasih untuk engkau wahai adikku. Selesai. Yang lain mau nuntut ke dia, tak ada hak mereka, karena itu terserah dia. Yang tak boleh membagi itu ayah. Ayah tak boleh membagi, ini untuk engkau anakku. Iqdilu baina auladikum, bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Dan saya pun sekarang tak adil terhadap antum, karena antum boleh duluan, yang lain masih menunggu menumpuk. Akan datang, antum SMS saja ke saya balas. Adapun begini yang antum buat, antum sudah bersikap tak adil pada orang lain. Sudah selesai, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hadis, hadirilah Masjid Al-Ikhlas RW1 Simpang 3 belakang Polsek Bukit Raya setiap hari Ahad subuh. Apa hukum mandi balimau dalam Islam? Kenapa mesti pakai limau? Karena dengan limau menghilangkan bau-bau. Zaman dulu belum ada Rejoice, belum ada sampo, belum ada Sunsil. Maka limau itulah dicampur, limau nipis, limau purut, limau segala limau, diambil daun segala daun, diambil pula mayang pinang, mayang kelapa, dimasak dalam periuk tanah, setelah itu digosok-gosokkan ke badan. Ustaz kok tahu? Saya pernah buat macam itu. Saya orang Melayu, kami membuat tradisi itu. Yang jadi masalah adalah ketika mengatakan kalau tak berlimau tak diterima Ramadannya. Maka mesti belajar sejarah. Kenapa ulama dulu membuat belimau? Kalau tak disuruh orang kampung zaman dulu belimau, masjid itu bau ikan salai. Maka petang Ramadan itu belimau dulu. Maka malam itu nyaman, harum, semerbak. Itulah hebatnya ulama dulu. Kenapa mesti di tepi sungai? Karena semua rumah orang Melayu di tepi sungai. Dulu kampung-kampung, coba telusuri. Dari mulai Sungai Kampar sampai Penyalai, itu semua kampung negeri-negeri Melayu. Tolam, Pelalawan, semua. Setiap ada aspal, inilah berubah tatanan Melayu. Lalu belimau itu, MUI Sumatera Barat memfatwakan belimau haram. Di mana letak haramnya? Kalau haram-haram, di mana letak haramnya? Bukan limaunya, bukan sungainya. Haramnya di mana? Baduo dia teban, berbonceng-bonceng, mandi laki-laki perempuan. Jangan izinkan anak gadis, anak lajang Anda menodai bulan suci Ramadan. Besok Ramadan, hari ini mandi-mandi ke sungai. mandi pakai keyboard tunggal. Kenapa pemerintah membuat? Dari mana? APBD. Ada APBD di sana. Apalagi dekat-dekat musim kampanye ini, ada kampanye di sana. Hati-hati, jangan izinkan anak-anak kita keluar. Yang membiarkan anak gadisnya dibonceng beli mau. Dayus, dayus. Yuqirru su'ala ahlihi. Membiarkan perbuatan buruk kepada anak menantu. Na'udzubillah. Pada bulan Ramadan, pada hari pertama masjid sangat ramai. Namun pada akhir Ramadan masjid sepi. Apakah fenomena seperti ini juga ada di zaman Nabi? Tak ada. Setelah iman turun, orang berbuat karena ikut tradisi. Kenapa masjid ini tetap ramai subuh, Sabtu, subuh, Ahad? Karena yang datang itu adalah orang-orang yang belajar. Sekarang banyak jahil, karena umat ini sudah dijauhkan dari ilmu. Di sekolah tak dapat ilmu, di tengah masyarakat tak dapat ilmu. Nenek mamak tak lagi dapat mendidik. Dulu nenek mamak itu sekaligus alim, paham agama. Nenek mamak itu sebagai orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Batangnya sebagai tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat beselo. Sekarang kawan saya apa kata dia? Pak Ustadz, nenek mamak sekarang pohon beringin bonsai. Tak lagi dapat, hanya sebagai status sosial saja. Oleh sebab itu maka sebagai orang tua, sebagai ulama, sebagai nenek mamak, maka kita menjadi pendidik, dididik, sholat berjamaah, menghormati orang tua, Al-Quran. Kalau tidak maka fenomena ini akan terus. Alhamdulillah pekan baru sudah mulai berangsur baik. Ramadan mulai antara ramai dan ramai sekali, tetap ramai di sebagian masjid. Pak Ustaz, Nabi kan diperintahkan menjemput sholat pada Isra Mi'raj. Sebelum itu bagaimana Nabi dan umat Islam sholat? Satu riwayat menyebut sholatnya dua rakaat seperti sholat sunat. Makanya waktu Nabi sampai di Masjidil Aqsa, dia sholat dua rakaat. Sholat itu sudah ada. Lalu kemudian Nabi sholat bersama Nabi-Nabi. Padahal sholat belum diambil. Yang diambil itu sholat fardu. Adapun sholat sunat sebelum itu, maka sudah ada. Begitu kata sebagian ulama. Adapun sebagian lain mengatakan sholat sekedar doa saja. Makna sholat di situ bukan yang ada takbiratul ihramnya, ada tasyahudnya, ada rukuk sujudnya, bukan. Doa di sholat secara bahasa artinya doa. Apakah baik menunda sholat isya dikerjakan ketika bangun tahajud? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya, pasti kusuruh mereka mengakhirkan isya. Aslinya isya itu diakhirkan sampai tengah malam gabung dengan tahajud. Tapi seandainya begitu ajaran Nabi Muhammad, pasti 99% umat ini tak ada sholat isya. Semuanya tak sanggup. Maka Allah meringankan sholat isya di awal. Oh kalau gitu kami Pak Ustaz sholat isya-nya nanti malam aja lah. Jangan. Tetap sholat isya berjamaah. Karena dalam hadis dikatakan man sholal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'an nama sholal nisfal lail, dapat pahala macam sholat setengah malam. Tetap isya berjamaah, ikut sunnah Nabi, nanti malam bangun. Tapi kalau keadaannya musafir, pulang misalnya jam sekian, ah nanti ajalah sholatnya isya sekalian tahajud. Oke, tapi dalam keadaan mukim aman, maka dia sholat isya berjamaah bersama jamaah. Saya guru aliyah laki-laki, umur di bawah 30 tahun. Beri saya aliyah alasan untuk bagaimana adab guru kepada siswa, perumpamaan guru siswa laki-laki. Guru siswa laki-laki jangan terlalu akrab dengan siswi perempuan. Udah macam murid saya Pak Ustaz, tak ada macam-macam-macam. Nanti berawal macam-macam. Pelecehan seksual bukan hanya kepada murid perempuan. Berapa banyak murid laki-laki pun kena pelecehan seksual oleh guru laki-laki. Maka hubungan itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu. Saya sudah mengajar dari sejak 2000 pulang dari Maroko 2008 bulan Agustus. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah masuk tahun 9. Tahun depan 10 tahun. Tak ada saya akrab-akrab manja-manja. Mahasiswi-mahasiswi itu. Pak, pertemuan ke-16 kita. Tak ada. Saya akrab-akrab. Nah, nanti dia akan. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Murni hanya mengajar saja. Habis itu selesai. Dah. Pak Ustaz, begini Pak Ustaz. Apakah ada cerai kontrak di aliran Syiah? Syiah itu aturannya aku nikahi engkau dengan mahar 50 ribu sampai jam 5 sore tunai. Tak perlu saksi, tak perlu wali. Perempuan bisa menikahkan dirinya. Habis, habis itu dia nikah lagi ini, nikah lagi dengan ini. Maka prostitusi terselubung. Itu tak lain tak bukan adalah sama dengan legitimasi prostitusi. Ustaz Mustafa Umar nanti minta, mungkin dia masih simpan kiriman dari Bandung. 400 anak di Bandung tidak ada ayah hasil dari mut'ah. Dulu Ustaz Mustafa nunjukkan HP-nya ke saya. Entah masih beliau simpan atau tidak. Misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan, si laki-laki ini pergi merantau jauh, tak pulang-pulang. Lalu apakah boleh si istri ini nikah lagi jikalau ada yang meminang? Laki-laki itu kan sudah diikat dengan sirat taklik. Ingat tak sirat taklik? Jika saya meninggalkan istri saya 22 tahun lamanya berturut-turut, 3 bulan tidak diberikan nafkah lahir batin, maka istri pergi ke pengadilan membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Inilah solusinya. Ini banyak orang tak ingat. Coba tengok sirat taklik. Sirat taklik itu untuk mengikat suami supaya dia jangan macam-macam. Karena kalau tak ada sirat taklik, nikah dia, habis itu pergi dia merantau ke Malaysia 10 tahun baru balik. Ini perempuan tak bisa nikah sampai mati. Makanya jangan mau nikah siri. Nikah siri perempuan tak bisa nuntut ke pengadilan. Hakim akan bertanya, surat nikahnya mana? Maka nikah tercatat di kantor urusan agama. Laki-laki sekarang diikat dengan sirat taklik. Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya rindu ibu? Kalau hanya melalui telepon, hati saya masih rindu. Dan walaupun pulang saya masih sibuk kuliah, kasih saya solusi. Ente tak pulang berapa lama? Saya 4 tahun tak pernah nengok emak saya. Sampai lupa saya mukanya macam mana. Baru tak balik kampung 2 bulan. Rindu. Lebay. Ayah mertua saya lagi dirawat di rumah sakit. Beranggapan orang bahwa beliau sakit karena guna-guna. Jika orang yang meninggal karena diguna-guna oleh orang lain, apakah mati syahid? Mati syahid. Orang yang kena santet, mati syahid. Ada seorang ulama di Riau ini, disantet kena busung. Perut itu berisi air, sudah dikeluarkan berisi lagi. Disantet orang, meninggal dunia. Ketika setelah meninggal, entah bagaimana ceritanya, kubur ini mesti dipindah. Termasuk kubur ini dipindah. Begitu digali, utuh. Allah mau menunjukkan tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati mati fi sabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun. Yang cerita itu langsung yang menengok. Saya tengok Ustaz Somad tak hancur. Karena dulu sebelum meninggal dalam keadaan disantet perutnya, disihir orang. Adik ipar saya mengobati ayahnya ke orang pintar, dukun. Katanya beliau dibuat orang. Di dukun bilang bahwa sekarang rumahnya ada benda yang ditanam. Apakah itu hanya permainan dukun tersebut dengan jinnya atau ada yang lain? Ada dukun itu yang pakai jin. Ada juga dukun itu yang pesulap. Ikut Deddy Corbuzier. Malam-malam itu rumah siapa? Rumah si Anu. Tolong kau tanam dulu ayam hitam ke rumah dia. Malam-malam masuk anak buahnya, gali ayam hitam, besok baru tolong gali di sana. Kan ada kan? Itu dia tak pakai jin, anak muridnya disuruhnya duluan. Sama macam Dimas Kanjeng, tolong bawakan satu peti duit ke rumah saya, besok malam tengok ada kan? Itu dia tak pakai jin, orang aja bodoh bunga. Nah, yang kedua pakai jin, dia berkawan dengan jin, dipukulnya lantai. Apamu yang hilang? SIM saya hilang. SIM hilang, iya. Muncul SIM. Nah, tengok, siapa yang bawa? Jin. Ada dalam surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal annahu rijalum minal insi. Ada sekelompok manusia ya'udzuuna bi rijalim minal jinni. Minta perlindungan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dulu mbahnya, kakeknya ada hubungan dengan jin, sekarang jinnya datang minta mandikan keris, minta bawakan air 7 sumur, minta itu, minta ini, minta ayam hitam, minta telur angsa segala macam, jangan penuhi. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca maksurat, baca doa, lama-lama dia tak tahan, dia pun pindah. Dia cari yang lain, dia cari majikan baru. Saya tak suka dengan cara adik saya mengobati ayah dengan pergi ke dukun, karena itu termasuk syirik. Bagaimana menasihati adik saya, Pak Ustaz? Wahai adikku yang pakai dukun, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang berdukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Pertama asyirku, yang kedua as-sihru, sihir berdukun. Udah, potongkan video ini, kasih ke dia. Bolehkah menikah dengan adik ipar, Pak Ustaz? Wa antajma'u bainal ukhtaini. Jangan kamu gabungkan dua orang yang adik beradik. Menikah dengan kakaknya, habis itu nikahi pula adiknya, haram hukumnya. Tapi kalau kakaknya meninggal, dinikahi adiknya. Namanya tukar tikal apa tukar bantal apa tukar guling? Nah, boleh. Setelah menikah dengan kakaknya, meninggal kakaknya, lahir anak. Anak ini tak bisa dijaga orang lain. Nanti kalau nikah bapak dengan orang lain, sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Meninggal anak nanti disiksanya, disiramnya pakai gulai, dimasukkannya ke dalam Tupperware. Nah, maka nikah sama adiknya. Otomatis adik itu kan sayang, ini kan keponakan dia nih. Nah, lebih bagus menikahi adik ipar daripada menikah dengan perempuan lain. Bagus. Kemarin Ustadz pernah menjawab pertanyaan jemaah tentang wanita yang sedang sholat ketika tahiyatul saat sholawat tangan telunjuk ketika diangkat keluar mukena yang dia pakai. Ustadz bilang sholat wanita itu batal. Lalu bagaimana dengan wanita yang sholat tak menggunakan mukena? Apakah sholatnya batal? Perempuan tak pakai mukena, kalau jilbabnya, hijabnya panjang, hijab perempuan itu, hijab perempuan pakai ujungnya menutup ujung jari tengah. Kalau diturunkan jari tengah nih ya, jari tengah, maka ujung hijab tuh segini. Bagi yang pergi ke tukang jahit buat hijab sendiri, ujung jari tengah segini panjangnya ke bawah. Itu yang syar'i. Itu yang bisa dibawa sholat. Adapun hijab yang segini, apalagi yang dililitkan di leher, itu bukan syar'i. Tak bisa. Bagi yang beli hijab jadi, cari ukuran XXL, double XL, itu yang menutup, itu yang bisa dibawa sholat. Allah tak pakai mukena pun bisa sholat. Allah, karena tangannya tertutup. Allahu Akbar. Adapun yang segini nampak, segini batal sholatnya. Batalat sholatuhu, bukan kata saya, baca kitab. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Dia mesti di dalam kain, posisi tangan itu di dalam kain. Waktu mengangkat dalam kain, waktu duduk tasyahud dalam kain, waktu tasyahud pun dalam kain, sampai salam dalam kain. Ketika sedang sholat melakukan gerakan sebanyak 3 kali sengaja tak batal. Secara disengaja itu batal, ya. Lalu bagaimana dengan jamaah yang ketika baca tahiyatul tangan mereka digerak-gerakkan? Itu gerakan sholat. Yang batal ini bukan gerakan sholat. Sedangkan bergerak-gerak ini gerakan sholat. Mazhab Syafi'i gerak sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi bergerak 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hambali bergerak setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai at-tahiyatul mubarakatuh. Ini gerakan sholat. Yang membatalkan itu gerakan yang bukan gerakan sholat. Aduh, tak boleh. At-tahiyatul mubarakatuh itu baru bukan gerakan sholat. Gerakan sholat. Dengar, pahami baik-baik. Bagaimana dengan suami istri yang menikah lagi karena pasangan mereka telah dipanggil Allah? Apakah di surga nanti mereka akan bersatu lagi? Dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, judul tentang akhlak. Pembahasan di situ ditanya Imam Ghazali. Imam Ghazali, nanti kalau orang meninggal, menikah dia dengan suami pertama, habis itu meninggal suaminya, nikah dia, nanti di akhirat dia dengan suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mana suaminya yang paling berakhlak, dengan itulah dia akan bersama. Karena orang akan bersama dengan yang paling berakhlak kepada Allah SWT. Suami yang paling berakhlak, dengan itulah ibu akan bersama. Lalu suami saya yang tak berakhlak itu, dengan bini dia yang lain pula lah. Apa saja amalan-amalan yang bagus yang kita berbuat di bulan Sya'ban ini, Pak Ustaz? Itulah yang sudah kita kaji tadi. Banyak-banyak puasa. Dah. Nanti malam nisfu Sya'ban itu terserahlah, mau banyak sholat sunat, hendak membaca Quran, banyak-banyak sedekah. Secara kalau mau diringkaskan, yang pertama puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak sholat sunat. Tak sanggup sholat sunat, baca Quran. Tak sanggup baca Quran, zikir. Zikir. Zikir ini yang paling ringan, tapi pahalanya paling banyak. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad man shalla alaihi salatan. siapa yang berselawat satu kali sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat di sisi Allah. Banyak-banyak selawat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Berapa Pak Ustaz beli tasbih yang 100 di ujungnya ada 10 mata, 1000 tasbih, 1000 zikir, 1000 selawat, 1000 berbanyak, 1000 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Apa dalilnya Ustaz ini 1000 1000 1000, apa dalilnya? Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik tasbih 1000, itu dalil boleh menetapkan 1000 2000 3000, tak ada hal larangan. Hari Kamis kemarin saya ikut perpisahan sekolah di hotel dengan pakaian jas rapi. Ketika masuk waktu zuhur saya wudhu, tapi selesai wudhu saya mendengar bahwa saya dipanggil untuk bersalaman dengan guru-guru. Setelah itu saya langsung sholat. Apakah salah saya memakai mazhab Maliki saat itu Ustaz? Cara wudhunya apa Mas? Kalau cara wudhumu waktu di kamar mandi itu gini, lalu bersalaman dengan perpisahan, itu batal wudhunya. Karena cara wudhunya tadi Syafi'i. Kalau mau tak batal itu, basahkan tangan, maju ke depan, nyambung ke telinga. Ah, nanti habis itu tak batal. Tapi bersalaman dengan tak mahram itu masalah. Li ayyuti'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamus saya dan mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kalau engkau berwuduknya kemarin wuduk cara Syafi'i, habis itu bersalaman, kemudian sholat, maka sholatnya batal. Ulangi balik sholat. Sholat apa namanya? Sholat i'adah. Sholat apa kemarin? Sholat zuhur. Usalli fadz zuhri arba'a raka'atin i'adah. Ulang, ulang balik. Batal. Karena cara wudhunya Syafi'i. Saya mau bertanya masalah pinjaman uang di bank konvensional. 2 tahun yang lalu saya pinjam uang 200 juta untuk beli rumah. Setelah saya ikut ngaji, saya sadar bahwa uang itu riba. Bagaimana saya bisa keluar dari riba sementara utang saya baru jalan 2 tahun, ada 6 tahun lagi. Jual barang lain yang bisa boom sehingga tertutup dia. Ada yang bisa dijual, jual, tutup dia. Pup, tutup. Begitu caranya. Saya pinjam duit di bank syariah kemudian saya bayarkan ke bank tempat saya minjam. Ah bagus, selesai dah. Udah selesai ini. Merasa berdosa dengan perbuatan yang tidak dosa, bisikan setan. Merasa beramal padahal bukan amal, bisikan setan. Ingat, itu cara SOP setan. Merasa berdosa pada perbuatan yang tidak dosa, itu pun bisikan setan. Merasa sudah beramal padahal bukan amal, itu pun cara kerja setan. Pelajari cara setan, namanya setanologi. Apa kedudukan Syekh Albani sehingga dapat menentukan status hadis sahih hasan? Syekh Albani ini menjaga perpustakaan. Perpustakaan di mana? Perpustakaan Zohiriyah di Damaskus, Suriah. Kerjanya bacanya rajin. Baca sana, baca sini, baca sana, baca sini, baca sana. Sampai dia bisa membuat kamus indeks nama-nama dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Semua nama-nama dalam Musnad Ahmad bin Hanbal itu bisa disusunnya menurut urutan abjad, A B C D E F G, bisa disusunnya. Maka siapa yang mau, ketika penerbit di Beirut mau mencetak Musnad Ahmad bin Hanbal, izin ke Syekh Albani, Syekh, boleh saya ambil ini untuk? Itu dari Albani. Lalu kemudian kenapa muncul kontroversi? Ada sebelah ini menyerang Albani. Yang menyerang Albani ini karena Albani lidahnya tajam. Enak aja dia mengatakan. Waktu orang bertanya kepada dia, ya Syekh Albani, ya, ma ra'yuka bi Syekh Muhammad Al-Ghazali? Apa pendapat anda tentang Muhammad Al-Ghazali? Al-Ghazali munharif al-aqidah. Ghazali, kata dia, akidahnya menyimpang. Buka buku saya 37 masalah populer dalam pembahasan masalah yang ke-36 tentang salafi. Buka, bagaimana caci maki dia terhadap Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Maka murid-murid Syekh Abdul Fattah ini yang sekarang sedang mengamuk karena dia tahzir, tahzirnya luar biasa. Dia tahzir-tahzir orang. Saya tidak setuju dengan orang yang terlalu menghancurkan Albani, tapi saya juga tidak setuju dengan orang yang ekstrim terlalu membela. Maka kalau ada mahasiswa yang nulis, ente bersikap adil. Dia juga membacanya luar biasa. Lalu tadi Ustaz kenapa pakai waktu masalah malam Nisfu Sya'ban? Kenapa Ustaz katakan hadis ini sahih menurut Syekh Albani? Karena yang menolak malam Nisfu Sya'ban itu kebanyakan geng Albani. Makanya Al-Bani saya pakai. Orang yang paham nyambung itu, yang tak paham tak nyambung. Kenapa buku Ustaz itu banyak sehingga ini? Itu maksud tujuannya. Maksud saya, sedang guru ente aja nerima, kenapa ente enggak? Itu maksudnya. Usia kandungannya sudah capai 7 bulan. Mau 3 bulan, mau 2 bulan, mau setengah bulan. Kalau dinikahinya, nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahwa perempuan yang hamil kalau menikah sah. Yang jadi masalah setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki tak boleh jadi wali bagi adiknya. Karena dia tidak saudara seayah tapi saudara seemak. Yang ketiga, kalau bapak itu mati maka anaknya tak dapat harta warisan. Yang keempat, kalau anak itu anak gadis, perempuan, nanti mau nikah, maka bapak itu tak bisa menjadi walinya. Fasultan waliun man la waliya laha. Walinya adalah wali hakim. Apakah berdosa seorang laki-laki chatting lewat sosial media dengan calon istrinya? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Saya sudah baca di Quran, Pak Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu la chatting. Tak ada itu dalam Quran. Quran, hadis, ijma', qiyas. Syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, uruf. 10 dasar pengambilan. Lalu mana dasarnya halam, haram chatting-chattingan ini? Saddu zari'ah, menutup pintu celah. Awal-awalnya, apa kabar Adinda? Gimana persiapan pernikahan mereka? Kamu cantik enggak kalau enggak pakai jilbab? La tattabi'u khutuwati syaitan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak langkah-langkah untuk berzina. Tutup. Mohon maaf Adinda, aku bukan tak sayang kepadamu, tapi aku ingin menjaga hubungan kita. Aku tak ingin gara-gara ini maka dirusak oleh setan, Allah murka kepada kita. Kalau perempuan itu ngaji, dia paham. Tapi kalau dia mendesak besur, itu berarti awal-awalnya dia tak baik, apalagi selanjutnya. Ustaz, mungkinkah semua kita sudah merindukan syariat Islam? Mungkin semua kita sudah merindukan ditegakkan di bumi ini, Melayu identik dengan Islam. Sudah banyak kemaksiatan. Bagaimana cara kita merumuskan hal ini, Pak Ustaz? Pastinya tanpa gerakan. Bagaimana cara kita merumuskan ini? Pertama, banyak ngaji. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Untuk Pekanbaru dulu ya. 12 kecamatan. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Setelah semuanya ngaji, paham? Otaknya sudah sama, idenya sudah sama. Barulah kita pilih pemimpin yang dari hasil ngaji-ngaji itu. Akhirnya dia dudukkan dengan kontrak. Kami akan pilih bapak duduk di anggota legislatif, tapi dengan syarat 3, Pak. Pertama, bapak buatkan perda syariah bumi Melayu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, harus pakai baju kurung. Ya. Yang kedua, bapak buatkan perda masukkan 5 pelajaran agama di sekolah umum. Ya. Yang ketiga, buatkan perda ekonomi syariah. Ini dulu yang 3 nih, untuk 5 tahun pertama. Nanti 5 tahun selanjutnya, barulah muncul nanti Riau bersyariah. Jangan bangga dulu ngaji Masjid An-Nur ramai. Masjid-masjid lain-lain bagaimana? Kita penduduknya 1.200.000. Kalau yang 1.200.000 ini ngaji, insya Allah. Tapi yang ngaji sekarang baru berapa? Ustaz, ada orang di kampung kami, dia masyhur, suka berinfak, zakatnya banyak, tapi hak anak istri tak ditunaikan. Apakah orang tersebut masyhur juga di langit? Apakah hartanya haram karena hak? 5 hak anak istri: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau tak diberikan, ittaqul zulma, takutlah engkau perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun. Dia akan menjadi kezaliman pada hari kiamat. Sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Anak istri yang tak diberi nafkahnya akan menuntut di padang mahsyar, akan bertanya, ya tiyaumal qiyamati, dia akan datang menuntut, mengambil solatmu, mengambil infakmu, mengambil zakatmu, mengambil hajimu, mengambil semua yang kau. Akhirnya setelah amalmu habis, dosa mereka dipinta. Maka jangan pernah menzolimi orang. Jangan zolimi orang jauh, jangan zolimi orang dekat. Hidup ini simple, sederhana. Perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minannas, mati husnul khotimah. Tak ada gunanya masyhur, dikenal orang baik, tapi menzolimi orang lain. Kalau ada buka teh manis, nampak ada semut sedang berenang, kau ambil semut itu keluar, letakkan ke tepi, itu pun perbuatan baik di sisi Allah. Senang aja buat baik. Ini enggak, malah menengok semut dari celup-celup kayak pula semua. Nah, kau rasakan kan, masuk juga lagi dalam. Saya baru kembali berdinas dari CPI. Di sana terpampang poster spanduk Ustadz akan melaksanakan tabligh akbar Isra Mi'raj. saya boleh bergabung dengan rombongan ustaz? Bergabung apa pula salahnya? Datanglah nanti kita fakuh siang. Berangkat siang kita fakuh. Berangkat dari tafakuh, insyaallah. Sampai di mana batasan kewajiban orang tua mendidik menjaga? Mendidik anak itu dari mana sampai mana, Pak Ustaz? Pertama mencarikan emaknya. Mendidik anak itu bukan setelah dia lahir, mencarikan emaknya. Emaknya yang salihah, baru anaknya salihah. Oh, kalau gitu saya salah setting dari awal nih, Pak Ustaz. Jadi gimana? Saya mau ulang lagi lah. Jangan. Yang ada itu aja jaga. Nanti marah ibu itu sama saya. Mendidik, cari pendidik yang baik, emaknya. Setelah itu baru dididik dia. Sampai kapan? Usia kanak-kanak, akil baligh, sampai dewasa, nikahkan. Sampai pada akhirnya kapan? Kalau engkau duluan mati nak, aku yang membisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Tapi kalau aku duluan mati, engkau yang membisikkan. Tidak ada batasan mendidik anak, unlimited edition. Setelah menikah, roknya pendek, bajunya pendek, pakai tato, panggil suaminya. Sini, ini anak ini dulu bukan ente dapat di pinggir jalan di tong sampah ya. Ini dulu pakai jilbab panjang. Kenapa kau buat begini anak kami? Makanya carikanlah yang alim, yang paham agama, yang ngaji, supaya kita dua kali kerja, sakit hati kita. Bagaimana dalam membaca salawat yang benar, Pak Ustaz? Ada makharijul hurufnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa Ustaz pakai sayyidina? Menurut mazhab Syafi'i, mustahab, dianjurkan. Jangan kamu panggil Muhammad itu macam kalian manggil kawan kalian aja. Eh bro, saya aja tak pernah protokol manggil saya pakai nama. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah lagi. Paling tidak Al-Mukarram, Al-Ustaz. Malah saya di kampung di kemarin di acara Haul NU diundang kepada Kiai Haji Abdul Somad. Lalu tu saya naik ini harus saya klarifikasi ini. Ripun kabar ibu ibu ape wis perang-perang denor atau kok kene ya. Tolong jangan panggil saya Kiai. Syarat Kiai itu telu. Siji iso bocok kitab kuning. Syarat yang pertama bisa baca kitab kuning. Loro duwe pesantren. Punya pesantren. Telu bojone loro. Ada orang punya utang sampai dia mati tak lunas. Apakah di akhirat dia masih hutangnya ada? Bagaimana cara membayarnya? Maka dia di akhirat akan dituntut sebanyak utangnya itu. Tapi duit tak ada di akhirat, amal dia akan diambil, diberikan. Lalu kemudian kalau habis, orang yang banyak utang diambil, ambil, ambil, habis. Ukhizat khotayahum, diambil dosa mereka, dosa mereka. Turihat ilahi, dicampakkan ke dia. Semua turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena memakan harta orang dengan cara batil. Sekarang orang bangga, alhamdulillah Pak Ustaz, si Anu yang kemarin ada saya pinjam duitnya, terus mati dia. Bangga, gak bayar utang, merasa dapat uang gratis. Ente akan dihidupkan di akhirat. Bayar itu semua di akhirat nanti. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada guna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan bersih plong. Adakah hak manusia itu tidak memaafkan kesalahan pada sesama? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indal lilmuttaqin. Siapa itu orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara' wal-kadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa memaafkan orang lain. Makanya ketika khotib naik ke atas mimbar, apa kata khotib? Ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Wasiat takwa kalau sampai lupa dibaca khotib, batal khutbah Jumat. Takutlah kepada Allah. Sifat orang yang takut kepada Allah, memaafkan orang lain. Maka kalau ada orang sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, tapi tak memaafkan orang lain, maka dia belum takwa. Karena sifat orang takwa, wal'afina 'anil nas. Caranya gimana? Sebelum tidur malam, sebelum tidur malam, tetap ambil wudhu, walaupun dari luar kota, walaupun capeknya minta ampun, paksakan diri. Mau beribadah ini paksa-paksakan, jangan manja-manjakan diri. Pergi kamar mandi, ambil wudhu, sholat 3 rakaat, sholat witir. Selesai itu doa. Ya Allah, semua orang yang menganiaya aku, mengejek aku, menzalimi aku, yang ngejek-ngejek dari pagi sampai petang, maafkan mereka, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, plong, jangan bawa sampai mati, sampai besok. Ini sholat rajin, puasa rajin, dendam kesumat, disimpan sampai tujuh turunan. Tak ada guna amal. Apa ancaman Allah bagi orang yang sudah tua, rambutnya putih, disemir warna hitam? Waktu Nabi sampai di kota Makkah, tahun ke-8, peristiwa Fathu Makkah, maka datanglah Abu Bakar Siddiq membawa berjumpa Nabi dengan ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah, rambutnya putih semua karena sudah tua. Lalu kata Nabi, celup rambutnya. Itu dalil memakai celup rambut. Pakai apa? Henna. Pakai henna, daun pacar kata orang Jawa, supaya hitam, supaya pakai. Tapi warnanya coklat tua mahogani. Kata Nabi, celuplah rambut. Khaliful Yahud, bedakan diri kalian dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tak mau mencelup rambut. Celup rambut kalian, jannibus sawat, tapi jauhi warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Ini dalil orang yang mengatakan tak boleh pakai warna hitam. Jangan warna hitam. Lalu apa yang membuat orang pakai warna hitam? Kata Syekh Athiyah Shakar dalam Fatawa Al-Azhar, boleh pakai warna hitam kalau tujuannya bukan mau menipu. Karena Nabi pernah membiarkan sahabat mencelup rambut warna hitam untuk perang. Pasukan yang tua-tua, Nabi tak nyuruh, tapi dicelupnya warna hitam. Nabi tak melarang. Kenapa? Karena dengan warna hitam itu musuh jadi takut. Begitu mereka berhadapan, tengok, muda-muda semua. Padahal casingnya aja. Bolehkah andai ustaz rambutnya putih nanti, apakah ustaz celup? Tak usahlah dicelup. Kenapa? Uban jangan dicelup, uban jangan dicabut. Karena uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Hadis sahih tentang cahaya. Apa hubungan uban dengan cahaya? Lalu saya baca kitab syarah hadis. Kata ulama, ketika orang sedang bercermin, menengok ubannya, ingat mati. Tengok uban, ingat mati. Saya sudah ingat mati, ibadah jadi khusyuk, amal. Aku sudah mau mati, apalagi yang uban. Uban ustaz berapa? Saya hitung, dua di kiri, dua di kanan, dua di tengah. 6. Kalau andai bertambah, dibiarkan saja. Tapi saya tak menyalahkan bapak yang pakai dicelup. Kalau ada pejabat, bapak-bapak yang ubannya dicelupnya hitam, saya tak salah kan? Mungkin dia menganggap ini saya sedang perang nih Pak Ustaz. Anak-anak buah saya ini kalau saya putih mereka sepele, dianggapnya saya rabun. Terus begitu saya hitam dia takut, padahal saya memang rabun. Tapi karena rambut saya hitam disangkanya saya muda. Kan? Benarkah orang tua Nabi di neraka? 3 tahun lalu sudah saya bahas. Nama bukunya 37 masalah populer. Orang tua Nabi di mana? Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Bapakku di situ bukan Abdullah. Bapakku di situ Abu Talib. Karena Abdullah itu ada meninggal sebelum Nabi lahir. Ayat Quran lebih kuat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab sebelum Rasul datang. Itu yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka disebut dengan Ahlul Fatrah. Ajaran Nabi Isa sudah rusak, ajaran Muhammad belum datang. Antara Isa dengan Muhammad Ahlul Fatrah. Mereka mati, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina, kami tak mengazab mereka hatta naba'atsa rasula, sampai kami mengutus nabi rasul yang terakhir. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, kata ibu itu, saya pernah mendengarkan ceramah ustaz bahwa puasa qada, mengqada puasa dengan cara berniat puasa sunat. Saya katakan puasa qada berbeda dengan puasa sunat. Apakah puasa yang saya lakukan dengan niat puasa sunat tadi sudah bisa dianggap? Saya ulang balik ya. Entah ibu ini salah dengar, entah paket dia habis. Tadi sudah saya jelaskan di awal kaji, saya ulang balik. Hari Senin nanti, ibu bapak berniat puasa qada. Aku berniat puasa qada. Yang mau melafazkan niat, yang bagi tak mau melafazkan niat dalam hati saja. Itu niatnya di dalam tuh. Aku niat puasa qada. Maka dia dapat 3. Qadanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Syaban. Tapi kalau dia niatnya puasa sunat, qadanya tak dapat. Saya ulang balik sekali lagi. Karena sekali maklumat ada garis putus-putus, putus-putus-putus, putus-putus-putus. Begitu diulang 2 kali agak nyambung. Diulang 3 kali. Ustaz, kenapa tak bosan menjawab yang itu-itu saja? Saya anggap dia putus-putus, tak pernah nyambung. Jadi saya berusaha untuk nyambung. Saya ulang sekali lagi. Nanti hari Senin puasa. Niatnya saya niat puasa qadha. Maka dapat 3. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Syaban. Tapi kalau dia hanya niat puasa Senin, maka dia tidak dapat qadha. Saya tinggal di Masjid Nurul Huda. Pak Ustaz yang saya tanyakan bagaimana cara pembagian harta warisan. Oh sudah selesai ini, sudah. Apa rahasia kesehatan Ustaz? Karena saya lihat jadwal ceramah Ustaz full. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Tak ada. Asal lapar makan, asal mengantuk tidur, habis itu doa jamaah. Berapa jamaah yang mendoakan? Satu kali pagi jamaah mendoakan. Habis itu belum lagi jamaah-jamaah alam gaib di Instagram, di Twitter, BBM. Coba tengok doa mereka. Semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz sehat. Itu aja. Nanti sakit mati. Apa amalan rutin setiap hari di luar amalan wajib? Tak ada, berzikir aja. Petik zikir. Ada tuh di mobil tuh zikir made in China, Ahok punya. Lah, mengantuk berhenti, itu bangun lagi. Kemudian jangan dengar-dengar musik. Nah, tanya Ustaz Dayat, situ aja CD Sheikh suka saya lagu apa membaca Quran Sheikh Bandar Bali lah. Ketik nanti di YouTube Bandar Banun Dal Ra Bali lah, Imam Masjidil Haram. Senang saya bacaannya. Tak terlalu keras, lembut. Nah, dengar tuh banyak dia. Apa amalan rutin? Tak ada amalan rutin. Itu aja. Sedekahlah sikit-sikit. Baik. Mohon terangkan cara mengqadha salat, larangan waktu-waktu yang dilarang mengqadha salat, dan cara mengqadha salat orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal salatnya tak perlu diqadhakan. Puasanya yang diqadha. Man mata, siapa yang mati wa alaihi syamun, punya utang puasa sama an huwalihu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Adapun salatnya tak diqadhakan. Adapun tentang salat ibu bapa yang tinggal dulu, caranya setiap selesai salat langsung qadha. Nanti zuhur, habis zuhur zikir baca doa salat ba'diyah, habis itu qadha. Usolli fardhal zuhur, fardhal zuhri arba'a rakaatin qadha'an. Ta'ala. Bagaimana dengan asar, Pak Ustaz? Asar boleh. Tapi katanya setelah salat asar tak boleh salat. Tak boleh salat kalau tak ada sebab. Adapun qadha, sebabnya qadha. Tahiyatul masjid, masuk ke masjid jam 4. Habis asar, boleh. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini, sholat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Salat jenazah, ada orang meninggal habis asar, salat jenazah boleh. Yang tak boleh itu salat yang tak ada sebab. Salat sunat mutlak itu tak boleh. Bagaimana dengan subuh? Subuh sebaiknya ditunggu setelah syuruq. Sekarang syuruq jam 6 lewat 8. Tambah 12 menit, 6.20. 6.20 salat sunat isyraq habis itu qadha, itu afdal. Tapi kalau dia mau cepat-cepat mau keluar kota habis subuh dia salat, boleh. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat yang mengqadha qabliyah subuhnya setelah subuh. Tapi afdalnya setelah syuruq 12 menit. Tolong doakan ya Ustaz, orang tua mertua dan lagi sakit semoga cepat sembuh. Insyaallah kita sama-sama berdoa supaya yang sakit ya, jadi sehat, yang meninggal dunia dicurahkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir Nabi Adam dan Siti Hawa tak pernah merasa masa kecil ya Ustaz. Apa pula dipikirkan itu? Nanti setelah itu dipikirkannya lagi. Apa yang sedang kau pikirkan? Sedih betul jadi Nabi Isa enggak pernah merasakan belayan kasih sayang seorang ayah ya. Pikirkan aja nanti masuk neraka apa tidak, udah cukup. Tuba liman saghalahu aibuhu wa anu yubinas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan bagaimana nasibnya sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Allah kasih kita akal ini untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan langit siang dan malam, la ayatin li ulil albab, akan menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi, berpikir tentang hewan. Adapun berpikir tentang ini, maka yang tidak akan mendapatkan manfaat dan tak pula menimbulkan mudarat. Makanya kitab-kitab tafsir yang klasik itu tebal-tebal sekali. Ketika bercerita tentang Ashabul Kahfi, dibahasnya apakah anjingnya itu anjing herder, apa anjing pudel, anjing kampung, apa anjing kota, warnanya warna apa. Membahas tentang sampan Nabi Nuh, panjangnya berapa, lebarnya berapa, hewan yang masuk apa-apa aja, apakah setelah menikah punya anak di dalam. Itu ngapain dikaji? Tolong, berapa umur kita pada saat di akhirat nanti? Apakah sama dengan semua makhluk? La yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. mendengar hadis tak masuk surga nenek-nenek, menangislah nenek itu menghadap ke Nabi. Kenapa kau menangis? Nenek-nenek tak masuk surga. Kata Nabi, ketawa Nabi. Ketawa Nabi. Kenapa kau menangis? Nenek-nenek tak masuk surga. Yang ku maksud tak masuk surga nenek-nenek, semua yang tua muda lagi. 30, 31, 33. 30, 31, 32, 33. Begitulah umur kita sebaya. Kenapa umurnya segitu Pak Ustaz? Masuk akal. Bayangkan kalau umur 70 tahun masuk surga, dikasih kacang, mau diapain? Kulum-kulum aja lah. Jadi sesuaikanlah umurnya. Saya sudah 40, kalau masuk surga balik-balik 31, 32, 33, umur-umur masa muda menikmati hidup. Tolong tolong Ustaz cantolkan pada saat sesudah sujud cara kita mau tegak kembali. Nanti saya contohkan. Benarkah Raja Salman merupakan tanda kejayaan Islam kembali? Bisa jadi Raja Salman akan bangkitnya, bisa jadi, karena dia adalah orang yang paling berani. Bisa pula dia menolak pertemuan dengan Obama sampai tengangung-ngangulah Obama menengok Raja Salman pergi sholat berjamaah. Lalu kemudian semua tahanan-tahanan pada masa abangnya dulu ditangkap, suruhnya lepaskan. Ulama-ulama yang ditangkap pada rezim dilepaskan dengan memberikan bantuan kepada rakyatnya. Bisa jadi tanda-tanda itu. Mungkin dia diantara anak Raja King Abdul Aziz. Ada dua yang soleh luar biasa. Yang pertama Raja Faisal mati ditembak. Yang kedua adalah Raja Salman. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Tolong cantolkan cara bangkit sesudah sujud. Kita mau tegak kembali ke atas. Sujud tujuh turun ke lantai. 7, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Allah, waktu mau turun lutut dulu. Waktu mau turun lutut dulu. Allahu Akbar. Wangin ke atas. Allah. Ini namanya diri satu istirahat. Duduk istirahat. Baru, yang tadi itu adalah hati, tapak tangan. Bertumpu ke tapak tangan. Namanya jil sajil istirah, sunnah hukumnya, duduk istirah. Bertumpu waktu mau bangkit itu ke tapak tangan. Tapi saya tengok sebagian orang bertumpunya seperti orang bertinju Pak Ustaz. Itu namanya hadis kal-ajin. Kal-ajin, seperti orang membuat adonan tepung gandum. Tepung gandum dicampur pakai minyak sapi, membuat adonannya bukan macam kuat bawaan, tapi begini. Maka waktu mau bangkit itu, kata Imam Nawawi, hadis tentang kal-ajin ini hadisnya dhaif, tak bisa dipakai. Kata Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Al-Albani dalam sifat solat Nabi, dia pakai itu. Makanya kalau ada nanti nampak orang bangkit begini, itu yang dia pakai adalah pendapat Syekh Al-Albani. Ustaz, saya pakai ala ra'atihi di kitab Al-Quran. Sedangkan kata Syekh Ibn Utsaimin, dua-dua bisa dipakai. Bisa begini, bisa begini. Au bi ghairihima, atau dengan yang lain. Bisa begini, bisa begini. Au bi ghairihima, atau dengan yang lain. Bisa begini, bisa begini. Kebetulan dia guru silat. Sudah dipermasalahkan. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnah. Tapi penting diketahui. Jangan gara-gara itu orang bertinju di masjid. Sewaktu ada tabligh akbar, Ustaz Bakhtiar Nasir yang lalu Masjid An-Nur ini, selepas sholat isya ada fenomena. Saya melihat ada beberapa jamaah yang datang terlambat melaksanakan sholat isya. Tapi ada 4 titik orang berjamaah. Sehingga ada 4 imam dalam masjid. Bagaimana status sholat mereka? Bagaimana sikap kami yang melihat kejadian ini? Ini orang tak ngaji. Tak ngaji. Tak siapa lah itu. Pokoknya tak ngaji lah. Maka kalau kita masuk masjid, nampak ada orang berjamaah, langsung kita menggabungkan diri dengan dia. Walaupun dia sholat kosor, sholat apa, ikut aja. Yang penting setelah dia salam, berapa kita dapat? Dapat 1 rakaat. Lanjutkan lagi yang kita tinggal. Tak penting dia mau sholat qabliyah, tak penting dia mau sholat qasar, sholat jamak, mungkin dia musafir dari sholat luar kota, ikut saja. Apakah sholat mereka ini sah? Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi dia jahil, dia tak mengaji, dia tak paham. Saya musafir, berniat sholat jamak takhir, maghrib dan isya. Bolehkah saya sholat berjamaah dengan orang yang sholat isya berjamaah? Boleh. Sampai ke Batak, sampai ke Dumai jam 8, ada di masjid Habibur Rahman depan Bukit Gelanggang sholat isya. Ikut sholat isya. Setelah 4 rakaat, salam, nanti sholat maghrib. Niatnya sholat jamak qasar isya, tapi tidak qasar, tidak qasar, karena waktu itu isyanya 4. Nanti selesai itu maghrib, dan maghrib tidak diqasar, karena tak ada maghrib 1:30. Seorang mu'alaf yang orang tuanya masih kafir. Apakah doa orang tua terhadap anak ini, apakah doa orang mualaf, orang tuanya masih kafir non muslim, apakah doa orang tua terhadap anak ini sampai orang tuanya kafir, macam mana dia berdoa? Apakah doa anak ini sampai kepada orang tua? Enggak, mana dia kafir. Orang tua saya pernah meminjam uang di bank konvensional 50 juta. Uang itu digunakan untuk beli kebun. Sampai sekarang kebun itu masih digunakan untuk membiayai hidup kami. Sampai sekarang uang riba ini terus bertambah hingga 30 juta. Tapi uang yang 50 juta sudah terbayar. Orang tua saya ingin sekali melunasi riba itu, tapi kami masih sangat memerlukan uang itu untuk kehidupan. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Kalau kalian mampu kaya, jual. Tak ada guna hidup dari riba. Tapi kalau susah, melarat, kalau tak ada ini mati kami Pak Ustaz, maka orang Allah tak menyuruh kita mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian. Sampai-sampai kalau pilihannya antara dua, mati atau babi, boleh pilih babi, tak boleh pilih mati. Hukum darurat, aqafud dararain. Pilih dua mudarat yang teringan di antara dua mudarat yang berat. Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilan itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah-bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Enggak. Bersinergi pertanyaan-pertanyaan, apa hukum mengadakan 3740 tentang masalah bid'ah-bid'ah-bid'ah? 70 halaman saya bahas tentang bid'ah. 70 halaman. 444 halaman buku 37, 70-nya tentang bid'ah. Baca pelan-pelan. Tak paham sekali baca dua kali. Iqra, makanya diulang tiga kali. Iqra bismirabbikalladzi. Iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya ulang. 3740. Nabi tak ada nyebut. Sahabat Nabi tak ada menyebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdullah bin, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan, itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu. Karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan. Itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Apa hukum wanita bersuara lemah gemulai? Haram. La taqda'na bil qaul. Janganlah kalian bersuara lemah gemulai, mendesah-desah, merayu-rayu. Yatma alladhi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu dia mendengar suara itu, maka dia pun menjadi bersyahwat. Pulsa anda 5.000 lagi. Ambil syahwatnya dengar. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk nenek, adik segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i, jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i, tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip-ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qola, kata sebulan, dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Thalibin, baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyu, Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'an, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Qur'an, fa huwa hasanun, elok, mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya. Enggak ada berhasil. Kasihan deh lu. Seandainya saya katakan, kata Syafi'i tak sampai. Oh kalau begitu Syafi'i Wahabi. Saya pula mau dijebak, mana bisa? Duduk kan guru kalian itu sama saya. Diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Umar, tak mau datang. pakai surat bagus-bagus, datanglah, jangan murid-murid kalian aja berkicau di internet itu, duduklah sama-sama di, tak mau datang, tanya Ustaz Mustafa Umar, apa Wahabi itu Pak Ustaz? Baca buku saya, 37 masalah populer, masalah ke-37 Syiah, masalah ke-36 Wahabi dan Salafi, lengkap saya tulis, baca baik-baik, buku itu sudah 3 tahun umurnya sudah. Apakah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Adakah Nabi yang pernah berjumpa? Maka nali basharin ayyukallimahullah. Tidak ada orang yang berbicara langsung kepada Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Wahyu artinya bisikan halus yang masuk ke dalam hati. Au yursila rasulan, atau Allah mengirim malaikat Jibril. Au min wara'i hijab, atau dari balik dinding. 3. Bisikan halus, Jibril datang, atau dari balik dinding. Bagaimana dengan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Tapi kata Ibnu Abbas, Muhammad melihat Tuhannya. Ini contoh perbedaan salaf. Jangan katakan salaf itu satu. Salaf satu. Ini aja yang khalaf, ini yang ikhtilaf. Sedangkan masalah Nabi menengok Tuhan atau tidak saja berbeda antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Kata Aisyah, Nabi melihat Tuhan, kadzab, berdusta. Kata Ibnu Abbas, dia melihat. Tidak mungkin Aisyah mendustakan Ibnu Abbas. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya, seperti saya melihat jam dinding, kadzab, dia berdusta, itu kata Aisyah. Lalu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, Allah, Nabi melihat Allah itu apa? Melihat dengan mata hatinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berdusta hatinya tentang apa yang dia lihat. Fuad, bukan ini. Ini namanya basar. Ini namanya basirah. Ini namanya fuad. Makanya orang kalau ada mengatakan, oh kaulah buah hatiku, ya fuadi, ya fuadi, qalbi, belum halus lagi, yang lebih halus, ya fuadi, kaulah buah hati. Dia melihat dengan hatinya. Ustaz adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana kiat? Apakah diserahkan pembimbing? Kapan Ustaz bisa berperan serta dalam mendidik? Oh, masalah ini kan ada waktu. Yang penting itu bukan frekuensinya, tapi yang penting itu kualitasnya. Itu mesti dipahami. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi punya anak namanya Sami Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh juga, doktor juga. Apa kata anaknya dalam bukunya? Saya tak pernah menengok ayah saya tidur dengan emak sampai kami heran kenapa kami bisa lahir. Itu kata Sami. Jabatan terakhir Syekh Sami Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah Direktur Riset Al-Azhar. Majma' Al-Buhuts Al-Azhar, itu direkturnya Syekh Dr. Sami Mutawalli Asy-Sya'rawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saking sibuknya Syekh Asy-Sya'rawi. Justru Allah yang menjaga hati anak ulama itu. Dengan adabnya, dengan perannya. Ini banyak orang dia sangka dia yang mendidik. Ini mesti dipahami. Hidupnya kita curahkan, tapi bahwa tidak memberi kasih sayang sama sekali, tak betul. Tapi diatur waktunya. Lebih baik waktu pendek berkualitas daripada waktu banyak. Dia kumpul, sekarang orang arisan dari jam 8 pagi sampai zuhur arisan. Nenek ada, datuk ada, tapi orang tak ada ketemu, semuanya sibuk. Sampai ada orang ngirim foto ke saya, nenek, datuk, ponakan, cucu sedang buat arisan, tapi semuanya dengan dunianya masing-masing. Silent generation, generasi bisu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulut terkunci, fatukallimuna aydihim. Teman saya ikut bela diri. Dalam bela dirinya ada seperti kebatinan, bisa kerasukan dan bisa mengeluarkan setan orang. Tapi dia dengan menyebut Allah atau zikir tertentu. Apakah ini bid'ah atau musyrik? Jadi adalah siswa baru dari Pulau Jawa. Waktu saya sekolah di Air Molek Indragiri Hulu, Madrasah Aliyah. Saya sama kawan saya ini mengintip dari balik kandang ayam. Mat, ada kelompok silat di sana. Ayo kita intip yuk. Disalamnya lah muridnya. Begitu disalam, bisa request mau jadi apa? mau jurus monyet, begitu disalam langsung jadi monyet, memanjat ke batang pokok kayu. Yang satu ini mau apa? Drunken master, langsung jurus mabuk. Apa yang dimasukkannya itu? Jin. Dia transfer jin ke dalam. Kalau dia pakai nama-nama Allah, itu hanya kamuflase, penipuan. Casingnya zikir, isinya hantu. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Jangankan kita yang berzikir, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani aja didatangi oleh jin. Waktu dia sedang berzikir di masjid, datang, hai Abdul Qadir Jailani, aku sudah mengangkat engkau menjadi wali-waliku, berhentilah engkau bersolat, berhentilah engkau berzikir, kau sudah aku angkat masuk ke surga. Langsung si Abdul Qadir Jailani meludah ke sebelah kiri. Auzubillahissalamu'alaikum bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahissalamu'alaikum. Kenapa? Dia tahu itu setan. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariah. Asal bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka dia setan. Ustaz, jadi bagaimana yang sudah pernah masuk ruqyah, segera ruqyah biar diusir itu hantu setan? Benarkah Rasulullah jika tidak berpuasa makannya hanya dua kali sehari? Kapan saja waktu Rasulullah makan? Jamnya bagaimana Pak Ustaz? Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Apa makanannya? Makanan Rasulullah itu korma. Karena makanan pokok orang Arab itu empat. Makanya bayar zakat fitrah dalam sunnah itu empat. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis, anggur kering yang dijemur, kecil-kecil dijemur. Yang keempat aqid. Aqid itu susu kambing yang dijemur kering menjadi mentega. Empat itu makanan pokok Nabi SAW. Tapi ada lagi, satu lagi namanya huzairah. Huzairah itu adalah daging yang dipotong halus-halus, dicincang, lalu dimasak dengan tepung. Nah, itu ada lagi sawik namanya, tepung gandum dengan daging. Itulah makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Nabi itu makannya sikit, sedangkan kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ustaz, melihat aurat perempuan apakah membatalkan wudu? Enggak. Nengok perempuan tak batal wudu. Apakah batal? Tidak. Tapi kalau sampai maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, cakap keluar mazinya, bersyahwat dia, maka batal wuduknya. Kalau cerita batal, tak batal, tak batal. Tapi kalau cerita masalah itu haram perbuatan, zina, ya. Zina mata namanya. Mata zinanya memandang, otak zinanya menghayal, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah ke tempat maksiat, sedangkan hawa nafsu, kemaluan memperturutkannya atau melawannya. Makanya begitu terlintas, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata, jangan kau iringi satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Jangan kau iringi satu pandangan, kau ikuti dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Yang pertama itu untukmu, yang kedua itu bukan lagi untukmu. Artinya apa? Kalau sudah terpandang, segera alih. Bukan setelah pandang, jangan berkedip. Ustaz, seorang sahabat ketika mendapatkan kabar saudaranya meninggal, langsung melaksanakan sholat dua rakaat. Bolehkan kita mendapat sahabat mendapatkan kabar menyedihkan, kita melakukan sholat dua rakaat? Ya. Apa niatnya? Sholat sunat hajat. Tak dilafazkan di mulut, di hati. Yang mau melafazkan, usholi sunatul hajat. Hajatnya apa? Beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, beri aku pertolongan untuk menghadapi pukulan as-sadmatul ula. Pukulan yang pertama ini. Allahu Akbar. Beri aku kekuatan, ya Ustaz. Apa dasar menjadikan pohon bidara untuk mengusir pohon bidara? Hadis. Pohon bidara yang digiling tujuh daun digiling, masukkan ke dalam air, baru airnya itu bacakan untuk dimandikan. Itu dari hadis Nabi SAW. Namanya sidir. Sin dal ra. Bagi yang mau mencarinya dalam kamus pencari hadis, sin dal ra, sidir. Pohon sidir namanya. Pohon bidara kata kita. Kalau mau mencari gambarnya di internet, sidir, enter, lalu dapat. Sudah ada dijual. Kemarin Ustaz Iskandar Arnel mengatakan ada yang jual 150 ribu satu batang. Bisa ditanam, tanam di tempat. Seperti yang sistem yang dibangun Nabi di samping masjid. Seperti apa sistem pasar yang dibangun Nabi di samping Masjid Nabawi? Posisi Masjid Nabawi sekarang, pasarnya itu sekarang terletak di pintu Babus Salam. Ini kiblat, makam Nabi sebelah kiri, sebelah kanan pintu Babus Salam. Pas Bapak Ibu masuk pintu Babus Salam, di situlah pasar yang dibangun Nabi dulu. Itu pasar. Pasarnya tidak boleh ada riba di dalam. Pada masa Umar bin Khattab, orang yang tak ngerti fikih jual beli tak boleh masuk ke dalam. Dipasang satu namanya wilayah hisbah, Satpol PP. Cek takaran timbangan. Karena orang Arab ini jahat, timbangan itu dilekukkannya ke dalam. Ke dalam, biar supaya isinya kurang. Nah, itu diperiksa satu-satu. Nabi periksa ke dalam, Nabi masukkan tangannya ke dalam. Mahadha ya sahibat ta'am. Pedagang, kenapa ini basah di dalam? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Kenapa kalian main tipu-tipu? Saya menikah dengan seorang lelaki di mana sebelum menikah dengan saya telah dinodai paksa oleh pria lain. Saya tidak memberitahukan oleh suami saya sekarang. Apakah saya berdosa, Ustaz? Kenapa saya tidak memberitahunya? Karena saya menjaga pernikahan saya dan saya takut jika saya sampaikan padanya dia tak menerima. Saya telah berpuasa dan mengamalkan amalan soleh. Kalau dia tak ada komplain, berarti dia nerima. Tak tahu dia, dia mungkin tahu, tapi dia ingin menjaga kehormatan. Berarti dia nerima, diam aja. Kalau dia tak ada komplain, berarti dia nerima. Andai dia tidak terima, pasti dia komplain. Disebutkan dalam fikih sunnah, nama penulisnya Imam Syed Sabiq. Syed Sabiq mengutip dari kitab fikih fatwa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ini starata bikran. Bunyi, bagi yang mau mencari di teks aslinya, ini bunyi teksnya. Ini starata bikran, fabanat saiban, falahul fasku. Kalau seorang calon suami mensyaratkan istrinya, maaf cakap. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya harus perawan, ternyata tidak perawan, falahul fasku, maka dia punya hak fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Saya ulang lagi. Ini starata bikran. Kalau seorang laki-laki mensyaratkan mesti gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fasku, maka dia punya hak untuk pembatalan pernikahan. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dikutip oleh Syed Sabiq, dimuatnya dalam kitab fikih sunnah. Saya mau tanya, banyak dari kita punya HP masang waktu pengingat sholat dengan suara azan. Menurut Ustaz bagaimana hukumnya jika dalam WC, masuk WC, sebelum masuk WC di setel dulu, bagaimana supaya alat itu bisa tak disilenkan atau berhenti? Takutnya pas kita sedang kencing, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana menyikapi orang yang merasa bahwa saya ini salah? Karena banyak ustaz-ustaz yang mengatakan puasa itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak beraktivitas seperti ketika kita berpuasa. Apakah seperti ini biasanya Pak Ustaz? Ustaz, menurut Imam Al-Ghazali puasa itu dibagi tiga. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Saya sadar diri saya ini tak sanggup untuk puasa khawasul khawas. Saya berniat untuk mencoba puasa khawas. Tapi Ustaz, saya merasa jika saya masih beraktivitas dan bergaul dengan orang, tak bisa mencapai puasa. Saya tak mau puasa orang awam. Jadi Ustaz, saya pertanyaan, puasa awam, tahan makan, tahan minum. Puasa khawas, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah. Puasa khawasul khawas, tahan hati. Makna tahan hati bukan tidur di rumah, tak keluar. Ini dia tak masuk kantor gara-gara mana? Artinya ditahan. Ditahan itu ada yang diderita, makanya bisa ditahan. Bukan berarti tak masuk kantor berhenti. Ini tak betul pemahamannya. Imam Ghazalinya betul. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab tentang bab puasa, pembagian tentang puasa, tetap ngantor, tapi ditahan tuh hati, jangan dipeturutkan. Begitu dia terlintas, astagfirullahaladzim. Karena ada juga orang dari mulai sahur sampai berbuka, dia tak ada bersih. Karena memang tak ada keluar rumah, tidur aja kerja. Nah, itu tak betul. Jadi luruskan balik pengertian itu. Alhazihinniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala mayitan illa rahim. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan, angkat penyakitnya, berikan kesabaran ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka, kepada kami semua ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Jadikan anak-anak kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami supaya senantiasa berzikir mengingat-Mu, beribadah kepada-Mu dan bersyukur dengan syukur yang agung mulia kepada-Mu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf segala silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.